Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد أبا فائدة dari pertemuan yang terdahulu Saiful sederhana dalam bangunan, dalam tempat berteduh atau tempat menginap, diambil dari mana ini? Fidil li sahratin. Jadi faedahnya adalah seorang talibul ilmi, seorang penuntut ilmu, hendaknya merasa cukup dengan tempat menginap atau tempat berteduh seadanya. Kalau ada yang bagus ya alhamdulillah, kalau enggak ada yang bagus ya alamat yasar. Ini diambil dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau juga berteduh di tempat seadanya, bisa di bawah pohon, bisa di bawah batu, yang penting kebutuhan untuk menginap, kebutuhan untuk berteduh ini terpenuhi. Jadi yang paling utama adalah tujuannya terpenuhi. Maka ini termasuk salah satu contoh agar seorang thalibul ilmi merasa cukup dengan tempat berteduh seadanya. Ini kemarin kita katakan bahwasannya ini Nabi Musa di siang hari, karena ada sebagian riwayat mengatakan demikian. Adapun Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan ini bermalam. Wallahu a'lam. Jadi apakah ini bermalam ataukah ini berteduh di siang hari? Ini tidak ada penjelasan dalam hadis ini. Kemudian apalagi faedahnya? Pak Ubay. Bolehnya seorang mengambil rehat dalam belajar. Ini juga penting agar seorang mengambil rehat sebutuhnya, secukupnya. Jangan memaksa diri dan membebani terlalu berat. Karena barang siapa yang membebani terlalu berat, dia tidak akan mampu dan akan kalah sendiri. Maka ini juga sebagai dalil bahwasanya dalam talabul ilm jangan mengambil di luar kemampuan, baik itu dari sisi materi pelajaran belum tingkatannya, belum kemampuannya, belum tahapnya diambil, ini salah. Demikian juga dalam sisi kemampuan, memporsir tenaga hingga terlalu lelah berlebihan, ini juga tidak benar. Seorang thalibul ilmi hendaknya bersemangat dan bersungguh-sungguh, tapi tetap pada batasnya. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling terus walaupun sedikit. Terus tapi sedikit tapi terus, ini lebih baik daripada banyak tapi terputus. Apalagi faedahnya? Dari bapak-bapak, siapa yang punya faedah? Qabid. Apa faedah Qabid? Seorang murid hendaknya berusaha untuk tidak mengganggu atau merepotkan, memberikan iza, mengganggu ketenangan, mengganggu konsentrasi gurunya. Ini termasuk etika di dalam talabul ilm. Maka yang lebih parah daripada itu, lebih tidak boleh lagi menjelek-jelekkan, mengolok-olok, menggibai, mengumpat di belakang. Dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat, maka itu lebih buruk. Karena apa? Karena gurumu memiliki hutang budi, memiliki budi yang harus kamu balas. Maka seorang yang memiliki kebaikan atas dirimu, itu lebih tidak boleh lagi untuk diberikan keburukan kepada dia. Itu beberapa faedah dari pertemuan yang terdahulu. Qala Allahu Azza wa Jalla fi kitabihil karim, falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma. Kenapa nasiya disandarkan kepada keduanya? Kenapa Daniel? Karena sang fata lupa tidak memberitahu, dan Nabi Musa juga lupa untuk tidak menanyakan. Maka diambil faedah antara murid dan guru harus sering saling komunikasi, saling sering ta'ahud, memeriksa, saling memeriksa dan saling tafakkut, saling kehilangan. Nasiyahu tahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghadaana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Qala ara'aita id awaina ila as-sukhrati fa inni nasitu al-hut wa ma ansanihu illa as-syaitanu an adhkurah. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Qala dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Maka tatkala keduanya jawaza, telah melampaui, melebihi tujuan yang diinginkan, Nabi Musa berkata kepada Yusha bin Nun, atina ghadaana, berikanlah kepada kita makan siang kita. Laqad laqina, sungguh kita telah mendapati dari safar kita ini rasa lelah. Maka pada saat itu Yusha bin Nun baru teringat bahwasanya ikannya telah pergi. Akhirnya dia meminta maaf dan meminta iktizar. Maka ini lihat, ini nanti ada adab bagaimana seorang murid meminta maaf kepada gurunya. Qala ara'aita id awaina ila as-sakhrah. Berkata sang fata. Qala di sini fa'ilnya adalah al-fata. Berkata muridnya, ara'aita, apakah engkau melihat? Ingatkah engkau id awaina, ketika kita menuju kepada sebongkah batu tersebut, sebongkah batu tadi. Fa inni nasitul hud, sesungguhnya aku telah melupakan bahwasanya ikannya telah pergi di situ tadi, di sakhrah tadi, pas tepat di batu tersebut ikannya pergi. Wa ma ansanihu illa syaitan, dan tidaklah membuat aku lupa, tidak ada yang membuatku lupa kecuali syaitan. An adzkurah, untuk menyebutkannya. An adzkurah di sini untuk menyebut, untuk mengingatkannya, untuk menyebutkannya. Aku lupa, enggak tak beritahu engkau, wahai guru. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Dan ikan tersebut menjadikan jalannya ke lautan dengan sangat mengherankan, ajaba, aneh sekali. Ikan yang sudah mati tiba-tiba hidup. Dan jalan bekas tapak ikan tersebut, bekasnya itu enggak kembali, masih tersisa. Jadi sangat mengherankan sekali. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ini juga nanti adab bagaimana guru memaafkan murid, kesalahan muridnya di sini. Qala dzalika ma kunna nabghi. Oh, itu ya, itu tadi yang kita cari. Itulah yang kita cari. Beliau meninggalkan untuk tidak memarahi kepada sang murid, tidak memarahi muridnya. Dan beliau bersegera fartadda, maka keduanya kembali ala atharihima, untuk meniti jejak, mengulang jejak yang sudah ia, yang sudah mereka berdua tapaki. Kososo, setitik demi setitik atau selangkah demi selangkah. Kososo maknanya benar-benar dititi, diurut. Dari makanya disebut sebagai kisos, karena diukur. Kamu bunuh satu ya kamu dibunuh satu. Kamu mecahkan gigi ya kamu dipecahkan gigi. Maka kososo di sini maknanya adalah urut. Persis sesuai yang ditapak tadi malam atau ditapak tadi siang, yaitulah yang diurut lagi, mengusut kembali perjalanan yang telah berlalu. Maka inilah kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Falamma jawaza, karena ketika ikan tersebut melompat, anak buahnya Nabi Musa, muridnya Nabi Musa lupa untuk tidak memberitahu, maka akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan tanpa menyadari bahwasanya mereka telah melampaui batas, melampaui tujuan yang diinginkan. Maka dalam ayat pertama ini, falamma jawaza, terdapat pelajaran bahwasanya sifat lupa seseorang, tiap sifat lupa masing-masing orang itu berbeda-beda. Ada yang lupa baru lupa ingat, ada yang lupa jauh baru ingat, macam-macam. Di sini Nabi Musa alaihi salatu wasalam enggak ingat-ingat. Sampai Allah Subhanahu wa taala ingatkan dengan makanan. Sampai Allah Subhanahu wa taala ingatkan dengan rasa lapar baru beliau ingat. Terkadang kita juga seperti itu. Kita dibuat lalai oleh perkara yang sangat penting sampai ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita lupa. Dan lupa masing-masing kita berbeda. Ada yang cuma lupa sebentar, ada yang lalainya itu lama, ada yang gak ingat-ingat, macam-macam masing-masing orang. Ada yang ingat sendiri, ada yang butuh diingatkan kawannya, ada yang butuh diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan dengan rasa sakit, seorang dengan sakit dia ingat nikmat sehatnya. Ada yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, baru dia teringat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan dengan malapetaka, diingatkan dengan banyak hal, baru dia ingat. Maka sifat lupa seseorang ini berbeda-beda, kadar lupa seseorang itu berbeda-beda. Pelajaran berikutnya, dan ini juga menjadi kiat seorang thalibul ilmi, nanti disusun ya, disusun. Ada dibedakan, ada faedah umum, ada faedah yang khusus tentang thalabul ilm. Seperti tadi niat apa lupa seseorang beda-beda itu umum. Kalau ini masalah khusus thalabul ilm, kiat-kiat dalam mencari ilmu. Di antara kiat dalam mencari ilmu adalah hendaknya makan dan minum itu hanya saat dibutuhkan. Seorang thalibul ilmi sejati, dia tidak disibukkan dengan banyaknya makan dan minum. Duduk-duduk di warung-warung, fil bawafi, di bufia-bufia. Bufia itu warung. Ini diambil dari mana? Dari mana ini pembatasan bahwasanya makan dan minum hanya ketika dibutuhkan? Diambil dari mana ini? Diambil dari Nabi Musa mengatakan, Atina ghadaana laqad lakina, berikanlah makan kita karena kita sudah capek. Nah, kalau enggak capek, kalau enggak lapar, enggak makan, menunjukkan bahwasannya agar seorang thalibul ilmi bisa sukses dan bisa berhasil mencapai kesuksesan dan meraih gemilang di dalam karir thalibul ilminya, supaya ia tidak disibukkan dengan makan dan minum berlebihan, bahkan mencukupkan diri untuk makan dan minum sesuai dengan kebutuhan saja. Jika tidak dibutuhkan, maka tidak. Dengan dalil Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau tidaklah meminta makanan beliau kecuali beliau lelah. Lelah dulu baru makan. Lapar dulu baru makan. Maka seorang thalibul ilmi juga seperti itu ya ikhwan. Kalau seorang thalibul ilmi disibukkan dengan makan dan minum, harus nunggu menu yang enak, enggak mau makan kalau enggak enak, ini nanti waktunya habis. Maka kalau seperti dahulu kita di Damak, kalau orang mau meringkas waktunya, ya mencukupkan diri dengan makan di pondok, ya cuma roti sama fasoli atau kalau siang cuma nasi sama kentang, malam juga roti sama fasoli. Itu murid-murid yang rajin, itu mereka mencukupkan diri dengan makan di situ. Tapi kalau yang mereka itu manja, enggak cukup, makan di warung, makan di restoran, makan yang enak, nunggu lama, belum nanti ngobrolnya, belum nanti cangkruknya, lama ya Ikhwan, menghabiskan waktu. Maka saya melihat murid-murid yang mereka itu rajin, mereka itu mencukupkan diri makan dan minum secukupnya. Kalau kita akui kelemahan kita. Kita kadang masih sering masak sendiri. Karena kita punya kamar, akhirnya ya masak kadang sama kawan masak. Ya masaknya enggak mewah-mewah, kadang nasi sama buncis digoreng gitu aja. Yang jelas kalau seorang thalibul ilmi yang mementingkan waktu, dia tidak disibukkan oleh makan dan minum. Enggak apa-apa, boleh seorang duduk di warung. Boleh, hukumnya boleh. Atau makan yang enak, boleh. Tapi kalau enggak mau, kalau enggak enak, nah ini yang agak bermasalah. Enggak mau makan kalau enggak yang enak, ini yang agak bermasalah. Karena nanti waktunya akan habis untuk masak. Masak yang enak itu pun butuh timer yang pas, butuh waktu dan butuh pengolahan yang tepat. Lah ini kalau waktu itu kita pakai seperti itu ya enggak jadi belajar. Ketinggalan durus, pelajaran-pelajaran dengan masyayikh sudah dimulai ya sampean bau. Kadang kita itu masuk masjid itu bau apa? Bau goreng dok, bau gorengan telur, bau gorengan bawang. Anak-anak yang masak itu seperti itu. Maka ya ikhwan, ini sebagai nasihat kalau mau menjadi seorang thalibul ilmi yang sukses, cukup dengan makan yang disediakan saja. Sapa dek ini sing mencukupkan diri dengan makan yang disediakan saja? Pokoknya ya jangan sering-sering, pokoknya jangan sering-sering ke warung. Itu ya ikhwan. Ini diambil dari atina ghadaana laqad lakina min safarina hadza nasaba. Seorang thalibul ilmi yang ingin menggunakan waktu bermanfaat mungkin, hendaknya dia tidak disibukkan dengan banyaknya makan dan minum, cukup sesuai kebutuhan saja. Kalau lapar ya makan, kalau enggak ya enggak. Terbukti ya ikhwan, yang anak-anak yang suka duduk-duduk di warung siang malam pagi sore di warung terus, ya pulang ya enggak dapat ilmu banyak. Ketika sampai rumah disuruh ceramah ya yang lain aja lah. Oh, aja aku lah, nggak enak aku. Kawanku aja. Ya karena dia nggak bisa, karena dia nggak dapat ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktunya di sana habis hanya untuk di warung, hanya untuk ngobrol sana sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini termasuk dicatat sebagai kiat-kiat agar seorang thalibul ilmi sukses yang diambil dari kisah Nabi Musa dan Khidir. Yaitu makan dan minum sesuai dengan kebutuhan saja. Karena di sini Nabi Musa terus berjalan, tidak disibukkan dengan nanyakan makanan kecuali kalau enggak capek. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bolehnya seorang memberitakan rasa lelah, rasa sakit yang ada pada dirinya, asal niatnya itu bukan untuk tasakhut, enggak terima dengan takdir atau meratapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau meratapi takdir atau tidak terima dengan takdir itu hukumnya haram, enggak boleh. Tapi kalau memberitahu tentang sakitnya, lelahnya, wah saya enggak belajar dulu lah, kepala saya pusing, nah, ini enggak apa-apa. Apalagi kalau sampean sebagai seorang murid, kalau sakit harus bilang, kalau sakit harus bilang. Di sini Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika ingin berhenti, beliau memberitahu alasan berhentinya. Maka seorang thalibul ilmi juga ketika ingin berhenti, ketika ingin minta izin libur atau enggak masuk, itu hendaknya bilang, saya sakit, saya capek, saya tadi malam kelelahan. Nah, seperti itu ya ikhwan. Ini namanya bilang. Nabi Musa alaihissalatu wassalam, beliau ketika ingin memberhentikan perjalanan ini, beliau memberikan alasannya. Lah sampean sebagai murid kok malah sering bolos enggak bilang. Enggak boleh itu. Kalau bolos, kalau enggak masuk, hendaknya memberikan udzur. Apa udzurnya? Di sini Nabi Musa alaihi salatu wasalam ketika berhenti dari perjalanan, merehatkan perjalanan, mengambil rehat, beliau memberikan udzur. Ini juga termasuk kiat-kiat thalibul ilmi, adab-adab thalibul ilmi. Ketika ingin berhenti atau istirahat, hendaknya memberi udzur, meminta udzur, memberitakan udzurnya. Paham? Paham, Dan? Apa? Jadi kalau mau istirahat atau mau rehat, itu hendaknya bilang alasannya apa? Lapar, belum makan, atau yang semisalnya dari udur-udur yang diterima. Adapun sampean gak masuk tiba-tiba hilang, gak masuk tiba-tiba nanti pas lagi main bola sehat, nanti pas waktunya pelajaran apa? Sakit, tiba-tiba sakit. Pinter sekali sakitnya datangnya pas lagi pelajaran. Maka diperbaiki ya ikhwan, enggak apa-apa. Kita semua itu kita maafkan. Yang jelas diperbaiki seperti itu. Maka itu juga termasuk kiat atau adab dalam belajar. Apabila ingin istirahat, hendaknya memberikan udzur. Di sini Nabi Musa alaihi salatu wasalam menghentikan perjalanan ini dan beliau memberikan udzurnya. Laqad laqina mi safarina hadza nasaba. Dalam ayat ini juga kata Al-Hafidz Ibnu Hajar terdapat pelajaran bahwasannya perjalanan untuk menuju sesuatu yang dicintai itu sedikit merasa lelah, sedikit merasakan lelah. Perjalanan yang menyenangkan, perjalanan menuju kepada perkara yang dicintai, as-safaru ilal mahbub yukhaffifu at-ta'ab, akan meringankan rasa lelah, wan nasab. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan Nabi Musa ketika berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Ini enggak pernah merasa capek karena berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesuatu yang dicintai. Tapi ketika Nabi Musa alaihi salatu wasalam berjalan menuju Madian untuk kebutuhannya sendiri, Nabi Musa merasa lelah. Walamma tawajjaha tilqa Madyana qala asa rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Walamma warada ma'a Madyana wajada alai ummatan minan nasi yasqun wa wajada min dunihim imra'atayni tazudan. Qala ma khatibukuma qala ta'ala nasihata yusdiru ri'a wa abuna syaikhun kabir fasaqalahuma thumma tawalla ila dhil faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kelelahan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka perjalanan menuju kepada sesuatu yang dicintai ini akan terasa menyenangkan. Nikmat sair ala bi'sal air. Walaupun kendaraannya jelek, walaupun tunggangan yang dinaiki itu jelek, tapi kalau perjalanannya itu menyenangkan, maka dikatakan nikmat syair. Sebaik-baik perjalanan ala bi'sal air, menaiki sejelek-jeleknya tunggangan. Nanti sebaliknya, kalau perjalanannya itu menuju kepada sesuatu yang enggak disukai, terasa sangat jauh, terasa melelahkan, malas. Nikmal air atau bi'sal air, seburuk-buruknya perjalanan ala nikmal air, walaupun naik kendaraan yang bagus. Sampean kalau pergi diajak jalan-jalan, wes senenge pol, gak ngira capek wes toh. Ya kan? Ayo ke Malang misalnya. Enggak akan capek. Tapi kalau diajak kepada perkara-perkara yang sulit, balik ke pondok, aduh, wis gak seneng isan, abot rasane. Kenapa? Karena gak disukai. Gak apa-apa, itu tabii, itu tabii. Yang penting bisa dilawan. Demikian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bahwasannya kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Musa dengan rasa lelah. Coba kalau seandainya enggak lelah, sepiro terusan melaku terus. Maka terkadang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dari sesuatu yang kita lalaikan. Itu ada kalanya Allah ingatkan dengan musibah, Allah ingatkan dengan rasa sakit. Semua itu adalah demi supaya kita kembali kepada tujuan kita, kembali kepada habitat kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Musa akan tujuannya dengan rasa lelah yang mendera tubuh beliau. Seandainya rasa lelah ini tidak ada, tidak dibayangkan akan seberapa jauh mereka berjalan melewati tujuan yang diinginkan. Menjadi kerja dua kali. Bahkan kadang tersesat itu lebih jauh daripada perjalanan awal. Pernah seperti itu? Kesasar itu tambah luwe adoh teko sing lungane mau. Lebih jauh tersesatnya daripada safarnya. Itu ya ikhwan. Itu beberapa faedah dari ayat falamma jawaza qala li fatahu atina ghadaana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Dan faedah terakhir dari ayat ini adalah bolehnya meminta atau menyuruh seorang murid. Kalau murid tadi sudah bersedia untuk menemani dan untuk menjadi pembantunya, atina ghadaana bukan berarti Nabi Musa manja, bukan. Tapi memang seperti itulah. Karena orang ini sudah mengikrarkan dirinya untuk mengikuti Nabi Musa, maka di jalan Nabi Musa ya butuh apa-apa minta kepada pembantu ini. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika berbuang hajat, beliau minta ditutupi. Ketika wudu juga minta untuk di sub di apa dituangkan, sebagaimana dalam hadis au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh memerintahkan. Adapun larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau nasihat beliau untuk jangan minta-minta sampai seorang sahabat naik kuda atau naik kendaraan dan tongkatnya jatuh, dia ngambil sendiri, ini adalah kepada orang lain yang setara. Enggak boleh kalau kepada orang lain yang setara, ini nanti akan kesannya jelek kalau sering minta tolong. Tapi kalau kepada murid atau kepada anak atau kepada orang yang memang secara uruf bisa diperintah seperti itu enggak apa-apa. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim qala ara'aita iz awaina ila as-sakhrah fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa asyaitan wa an adzkurah wa attakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Maka setelah diminta oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam Pemuda tadi baru ingat bahwasanya ikannya sudah pergi. Akhirnya dia pun meminta uzur. Qala araita, ingatkah engkau ketika kita tadi di sana menuju kepada batu tadi, sesungguhnya aku lupa ikannya. Afwan Nabi Musa, pas tadi kita di sana tadi ternyata aku lupa. Maka dalam ayat ini terdapat pelajaran husnul i'tidar, bagusnya dalam meminta maaf. Jadi kalau kamu salah ya minta maaf yang baik pada gurumu. Gak apa-apa, wajar. Murid salah itu wajar. Guru salah juga minta maaf. Murid yang salah juga minta maaf. Namanya husnul i'tidar. Qala araita. Ini adalah lafaz untuk istiltaf, untuk saling melembutkan. Qala araita. Tadi pas jenengan di sana tadi saya lupa. Ini namanya husnul i'tidar. Ketika salah hendaknya minta maaf yang baik. Jangan malah kalau salah malah nyolot. Jadi salah tambah nyolot. Lu yang salah siapa, yang nyolot siapa? Maka itu enggak benar. Ketika kamu salah sebagai seorang murid, ya minta maaf yang baik. Sebagai seorang guru kalau salah ya minta maaf yang baik. Husnul i'tidar idza akhta'a. Minta maaf yang baik ketika salah. Ini dari lafaz qala araita. Ini adalah lafaz untuk mukaddimah. Enggak terus langsung bilang ini nasi itu, enggak gitu, tapi ada mukaddimahnya, ada pendahuluan, ada ucapan baiknya dulu. Qala araita id awaina ila shohrah fa inni nasitul hud. Dalam ayat ini juga terdapat adab dalam meminta maaf. Hendaknya jujur. Bilang apa adanya, ceritakan semua apa adanya. Seorang murid ketika salah hendaknya menjawab dan menguraikan iktidarnya secara jujur dan apa adanya, belak-belakan. Ini murid, ini muridnya Nabi Musa, bilang apa adanya, cerita detail. Nah tadi kita di sana di batu tadi saya lupa Nabi Musa. Nah ini namanya cerita apa adanya. Bukan malah beletot sana kemari, kesana kemari, ditanya malah gak jujur. Wah ya kena gamprang, kena pukul galon. Siapa kemarin kena pukul galon? Makanya kalau ditanya itu yang jujur ya ikhwan. Ini pelajaran ini yang masih cukup sulit untuk ditanamkan kepada anak-anak. Saya angel pelajaran jujur ini. Jadi bilang besok gak boleh bawa HP, saya ono sih nyimpen. Kalau enggak ketahuan enggak dikasihkan. Wah, yo ditanya meletot-meletot. Wangel pokoknya. Besok lagi kalau salah itu bilang apa adanya saja. Kalau kamu bilang apa adanya itu malah dimaafkan. Kalau dusta iki tambah gara-gara wong naik pitam, gurumu itu enggak marah karena kamu salah. Saya itu enggak marah ketika kami salah itu, saya enggak pernah marah. Saya marah itu kalau didustai. Wis pegel-pegel ditipu e. Wong tuwek ditipu. Bulat kayak mulek kayak pas ditakoni. Kamu tadi gini, enggak. Ini, kamu enggak. Lah, kok kawan yang ngaku iya? Wah, yo, jauh salah naku. Maka adab seorang thalibul ilmi ketika salah itu, ya udah, menguraikan minta maafnya, menguraikan iktidarnya dengan benar, dengan jujur, apa adanya saja. Dan pelajaran ini yang masih cukup sulit untuk ditanamkan betul kepada anak-anak. Mereka masih lebih memilih untuk berdusta. Memilih untuk berteduh di atas atau di bawah api. Dusta itu adalah payung tapi api. Payung bara. Kedustaan itu ketika engkau memilih untuk berteduh di bawah kedustaan, engkau akan terbakar. Karena sesungguhnya kedustaan itu adalah payung bara api. Semakin kau berteduh di bawahnya, semakin kau akan kejatuhan bara. Ini harus dipegang erat. Maka besok lagi kalau salah, ngaku saja. Gurumu enggak marah ketika kamu salah. Gurumu marah ketika dia dibohongi. Ini ikhwan lihat, belajarlah dari muridnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika memang dia salah, merasa bersalah karena melupakan ikannya, ya dia ngaku apa adanya. Ini pelajaran ini yang masih sulit untuk dicerna. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala kejujuran. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kejujuran, karena pelajaran jujur ini saya lihat termasuk materi pelajaran yang paling sulit untuk ditanamkan kepada anak-anak. Seangel kebanyakan anak-anak masih lebih suka, lebih cinta dengan dusta daripada kejujuran. Padahal dikasih waktu, tak kasih waktu tenggang semalam mikir. Moso gak cukup semalam untuk mikir milih jujur apa dusta ya, jujur apa dusta ya. Suwengi lo padahal. Isek milih dusta, la ilaha illallah. Lah kok iya, lah kok ono. Wis dikai waktu suwengi kok saya milih dusta. Sudah berkali-kali dusta itu enggak mungkin bisa menyelamatkan, malah milih dusta. Maka ini ya ikhwan, termasuk dan termasuk adab usnul iktidar, termasuk bagusnya dalam meminta maaf adalah menceritakan apa adanya dengan jujur. Faedah juga dalam ayat ini, apabila seorang minta maaf dengan jujur, maka dia seharusnya dimaafkan. Lihat Nabi Musa alaihissalam memaafkan, karena memang apa adanya seperti itu, dan karena ini lupa, kesalahannya enggak bisa ditepis. Orang itu kalau bersalah dan dia minta maaf dengan jujur, maka dia akan dimaafkan. Dan apabila berdusta, maka justru dia akan dihukum dengan dustanya. Adapun Ka'b bin Malik, beliau justru dihajar karena jujur. Ini karena beliau adalah orang baik. Orang baik itu justru malah dibina. Kalau orang yang buruk, munafikin, malah dibina, dibinasakan oleh azab Allah Subhanahu wa taala. Orang baik itu dibina, orang buruk itu dibinasakan dengan azab. Orang-orang kufar, orang-orang munafikin, mereka binasa dengan kedustaan mereka. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran ketika salah hendaknya menisbahkan diri kepada dirinya sendiri. Menisbahkan salah kepada dirinya sendiri. Enggak usah cari alasan pada orang lain. Fa inni nasitul hud. Sungguhnya aku melupakan ikannya. Maka ini juga adab bagi seorang thalibul ilmi. Ketika salah, hendaknya menisbahkan kesalahan tersebut kepada dirinya, jangan kepada orang lain. Jangan malah menisbahkan salah kepada gurunya. Oh, sampean salah dhewe gak takon. Ya aku ya lupalah. Nah gitu, ini namanya seenaknya sendiri. Tapi seorang yang baik, dia tidak merasa congkak. Dia tidak merasa gengsi untuk menisbahkan kesalahan kepada dirinya sendiri. Dan ayat ini juga sebagai dalil bahwasanya seorang yang diberi amanah, dia bertanggung jawab. Al-mustasyaru mu'taman. Orang yang diberi musyawarah, dia juga bertanggung jawab. Orang yang diberikan amanah, dia juga bertanggung jawab. Karena itu anak buahnya Nabi Musa, sang pemuda ini langsung mengatakan fa inni nasitu. Langsung menisbahkan diri menisbahkan salah kepada dirinya. Karena tahu dia bertanggung jawab penuh atas kesalahan ini, karena dia yang diamanai untuk membawa ikan. Nabi Musa mengatakan apa? La ukallifuka illa antukhbirani bihaitsu yufarikukal hud. Maka seorang yang diberi amanah ini, dia bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan berdua, akhirnya merugikan. Inilah bahayanya tidak perhatian terhadap amanah. Akhirnya yang rugi siapa? Berdua merugikan wong. Nabi Musa juga ikut. Bukan hanya yang diberi amanah saja yang rugi, tapi Nabi Musa juga ikut berjalan jauh kerugian. Dari ayat ini juga kita bisa mengambil faedah dengan hadis yang kemarin, perlunya untuk mengatakan insyaallah. Lihat kemarin apa yang dikatakan oleh pemudanya, maka lastakathiro, enteng itu, aman itu, enggak mengatakan insyaallah. Nah, akhirnya lupa mengatakan gampang. Itu adalah tugas yang ringan. Seharusnya ada insyaallah. aman insyaallah. Nah gitu. Tapi karena enggak ada mengatakan insyaallah, akhirnya dilupakan. Maka kata insyaallah itu ya ikhwan sangat penting sekali. Biasakan bibirmu untuk mengucapkan insyaallah dalam semua keadaan. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghada illa ayyasha Allah. Biasakan untuk mengucapkan insyaallah. Walaupun dalam perkara yang pasti. Karena insyaallah itu ada dua. Insyaallah ta'liqan dan insyaallah apa satunya lagi? Insyaallah ta'liqan dan insyaallah tahqiqan. Insyaallah ta'liqan itu untuk gantung perkara-perkara yang belum tentu. Insyaallah tahqiqan itu untuk perkara-perkara yang sudah pasti. Itu namanya insyaallah tahqiqan. Pertanyaannya, ketika kita mengucapkan salam kepada ahli kubur, wa inna insyaallah bikum lahikun, ini insyaallah apa? Tahqiqan atau ta'liqan? Ketika kita mengatakan salam kepada ahli kubur, doa ketika masuk kubur, dan kita insyaallah akan bertemu dengan kalian, itu insyaallah yang pasti atau insyaallah belum tentu? Apa? Pasti. Dari sisi mana kamu tahu pasti? Al-Ustaz Abu Husain dulu memberikan faedah itu adalah insyaallah yang pasti, tapi itu salah. Yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim. Itu adalah insyaallah belum tentu. Kenapa? Karena yang di insyaallah itu bukan matinya, tapi apa? Ayo, tapi apa? Bertemu dengan kaum musliminnya. Sampean pasti mati, tapi belum tentu mati di atas Islam. Nas'alullah min fadli. Mahum? Jadi doa itu wa inna insyaallahu bikum lahikun. Insyaallah di situ adalah ta'liqan, insyaallah yang belum tentu. Kata Imam Ibnul Qayyim, karena seorang belum bisa memastikan apakah dia mati dalam keadaan Islam atau tidak. Karena di situ insyaallah bikum lahikun, kita akan bertemu dengan kalian wahai orang-orang muslim. Nah, ini belum tentu kita bertemu dengan orang muslim. Kalau matinya sudah pasti. Tapi kalau kamu mati di atas kekuburan, waliyadzubillah, ya kamu walaupun dikubur di sampingnya seorang muslim enggak ketemu. Kamu lain di dunia lain, kamu akan disiksa. Seorang muslim dikuburnya akan diberikan nikmat. Kamu akan disiksa waliyadzubillah. Maka itu adalah insyaallah ta'liqan. Tapi mungkin Al-Ustaz Abdul Husain hanya melihat tentang matinya. Kalau matinya, ya iya, itu insya Allah tahqiqan. Tapi Al-Imam Ibnu Qayyim memberikan faedah lebih jeli bahwasanya insya Allah di situ bukan untuk matinya, tapi untuk bertemu dengan kaum musliminnya. Itu dulu sudah pernah kita sebutkan faedah tersebut dulu dalam pelajaran Ramadan juga. Kalau enggak salah dalam tafsir surat Al-Fatihah. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran perkara yang mengherankan itu biasanya tidak dilupakan. Perkara yang aneh, perkara yang keluar dari tabiat, keluar dari nalar, ini biasanya jarang dilupakan. Lah kok ini dilupakan? Maka ini adalah ta'ajub. Sang pemuda di sini merasa heran. Layo mbuh yo Nabi Musa lah aku ya kok iso lali nek lho kalau bahasa kita gitu. Aku ya kok lali ya padahal ikan itu sangat mengagumkan sekali, sangat mengherankan sekali. Dia itu mati, tiba-tiba hidup. Terus baru menggelepat, jatuh ke laut. Jalannya pun menjadi jalan yang enggak bisa terhapus. Heran sekali saya. Lah kok ya bisa lupa gitu loh. Paham? Biasanya perkara yang sangat mengherankan itu enggak akan pernah dilupakan. Contohnya, kamu melihat kejadian yang sangat langka misalnya, kamu enggak akan lupa itu seumur hidup. Karena kejadian yang aneh. Lah kok ini kejadian aneh kok bisa lupa? Maka sang pemuda di sini sangat heran sekali. Karena itu ada yang mengatakan ajaban yang belakang itu adalah istiqnaf. Itu adalah penjelasan tentang keadaan pemuda ini. Sangat terheran-heran. Terheran dengan keadaan ikan, juga terheran dengan keadaannya sendiri. Kok bisa lupa loh ya, aku kok lupa. Maka ini termasuk husnul i'tizar, baiknya dalam meminta maaf ya. Ya mboh ya aku ya kok mboh kok iso pas ngono itu. Biasanya aku enggak gitu kok, itu kok gitu ya. Lambuh waktu itu aku hilaf. Nah, biasanya orang kalau minta maaf seperti itu. Sampai pernah minta maaf seperti itu? Lah ya mboh biasanya aku juga enggak gitu kok, itu kok lain, aku kok tiba-tiba seperti itu. Menyesali dirinya sendiri. Maka ini termasuk pelajaran dalam meminta maaf. Hendaknya menyesali perbuatannya. Biasanya enggak gitu kok, saya tiba-tiba gitu. Karena ini enggak biasanya, perkara yang aneh, perkara yang merupakan mukjizat, kok sampai dilupakan itu loh. Karena itu setelah itu dia menisbahkan kesalahannya kepada syaitan. Ya memang ini adalah perbuatannya syaitan. Wa ma ansanihu illa syaitan an azkurah. Maka ini termasuk dalam ayat ini juga terdapat pelajaran menisbahkan, menyandarkan keburukan kepada syaitan. Bi'tibar dengan ukuran karena syaitan itulah yang menginginkan bagi manusia keburukan. Dengan banyaknya, dengan memberi was-was, dengan mengganggu, dengan memberikan janji-janji palsu, dengan memberikan angan-angan. Pokoknya yang pelaku utama, penjahat utama dalam keburukan manusia itu adalah syaitan. Maka di sini bolehnya menyandarkan keburukan kepada syaitan. Makanya para khutbah, para khatib-khatib itu mengatakan, dan salah kalau seandainya benar maka dari Allah, kalau salah maka dari diri saya dan dari syaitan. Ini namanya mengakui berkolaborasinya diri dengan syaitan. Dan itulah yang kita sebutkan bahwasanya kesalahan itu adalah hasil kolaborasi antara syaitan dengan diri sendiri. Gak mungkin syaitan itu bisa membuka pintu diri kalau gak diri sendiri yang membukanya. Maka di sini menisbahkan kesalahan kepada diri sendiri dan kepada setan. Ini boleh. Menisbahkan kesalahan kepada diri dan kepada setan. Karena memang keburukan itu dari hasil kerjasama mereka berdua, diri sendiri dan juga dari syaitan. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bahwasanya setanlah yang berusaha memalingkan manusia dari ilmu, dari kebaikan. Sebagaimana hadis, inna syaitana layati ahadukum fi sholati, sesungguhnya syaitan akan mendatangi salah seorang di antara kalian dalam sholatnya, mengganggu. Dikasih was-was, kayak sudah kentut. Kentut apa belum ya? Aha. Maka kata Rasulullah, jangan berpaling, jangan keluar sampai mendapatkan bau atau mendapatkan suara. Jangan sekedar was-was dari syaitan. Karena syaitan itu ingin sekali untuk memalingkan manusia dari keburukan. Demikian juga dari ilmu. Syaitan sangat ingin supaya kalian pergi dari tempat ini, pergi dari tempat belajar ini, untuk supaya kalian jauh dari ilmu. Maka jangan mau dibegal oleh setan. Faedah terakhir dari ayat ini adalah manusia karena kurangnya ilmu mereka sehingga mudah untuk terheran-heran. Kalau orang itu ilmunya banyak ya gak heran. Tapi kalau orang itu bodoh, mudah terheran. Lihat pesawat, wih, masya Allah pesawat. Kenapa? Karena kampungan, gak pernah lihat. Gak sih lihat, yang sudah tahu, yang sudah paham, yo, biasa saja. Wong bodoh itu gawoan. Nah itu, wong bodoh itu, orang bodoh itu gawoan. Kaguman, gampang kagetan, gampang heran. Maka manusia itu juga karena kurangnya ilmu mereka, mereka heran dari perintah, dari perkara-perkara Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua itu adalah biasa bagi Allah. Menghidupkan yang mati, mengembalikan yang mati kepada kehidupan lagi, itu semua adalah biasa. Karena itu Allah Subhanahu wa taala, para malaikat mengatakan kepada istrinya Nabi Ibrahim, qalu atajabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Istrinya Nabi Ibrahim kaget, sudah tua kok masih bisa beranak, masih bisa hamil. Maka dikatakan oleh para malaikat, atajabina, apakah kamu heran dari perintah Allah, dari perkara Allah? Enggak usah heran. Semua itu adalah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan manusia itu karena lemahnya ilmunya mudah terheran. Adapun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, tidak ada yang asing bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa faedah dari ayat ini. Semoga bisa difahami dan insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sabar. Iku wis koyo api lari lho, lomba lari lho. Satu, dua, langsung turun. Gak dibagi tuh, gak ditata. Ya wes, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Enggak ngambil jajan? Sudah.